Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah telah kita kaji bersama di antara bentuk tahapan perlawanan orang-orang musyrik terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu bentuk berbagai macam bentuk perdebatan atau mendebat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Rasul alaihi salatu wassalam, demikian pula kepada kaum muslimin. Dan berbagai macam hal yang mereka lontarkan, yang mereka perdebatkan, yang mereka pertanyakan, alhamdulillah satu persatu dengan rincinya telah terjawab. Ya. Dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berbagai macam bentuk syubhat-syubhat mereka. Nah, yang mana pada intinya adalah untuk menolak dakwah Rasul alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu sudah kita masuki pembahasan tahapan yang berikutnya. Bentuk perlawanan orang-orang musyrik terhadap dakwah Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu apa ya Aden? Naam ya Muhammad. Setelah perlawanan dengan bentuk mendebat Rasul alaihi salatu wassalam, yang berikutnya, tahapan yang berikutnya apa? Menyiksa kaum muslimin. Ahsan. Nah, yang berikutnya mereka melangkah pada bentuk intimidasi, teror secara fisik ya kepada umat Islam pada waktu itu. Wal'iyadzubillah. Barakallahu fikum, walaupun pada awalnya skupnya hanya sekedar kepada warga kabilahnya atau kepada budak-budaknya yang mereka miliki, ya. Bukan bentuk penyiksaan yang luas, ya. Namun sekedar kepada warganya dari sukunya ataupun juga budak-budak yang mereka miliki. Nah, dan telah kita baca pada waktu itu bagaimana bentuk penyiksaan orang-orang musyrik terhadap yang pertama kepada siapa? Mubarak yang telah kita baca, Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Nasallallahu taala salama wal afiyah. Siapa yang bisa menceritakan bagaimana bentuk penyiksaan orang-orang musyrik kepada Bilal? Anta? Fadhil ya Arman. Oleh tuannya. Tuannya siapa namanya? Umayyah bin Khalaf. Tayyib. Apa siksaannya? Lehernya diikat dengan tali dan diberikan kepada anak-anak kecil seperti layaknya anjing. Na'udzubillah min zalik. Nah, yang mana kemudian anak-anak kecil itu mempermainkan beliau radhiyallahu taala anhu. Naam. Apalagi ya Hisham? Ha, yang keras. Enggak dengar. Yang lainnya siapa yang bisa menjawab? Fadl ya Ammar apa Amru? Ammar apa Amru? Ammar, hayyakallah ya Ammar. Nah, di siang hari yang amat sangat terik, amat sangat panas, diletakkanlah di mana? Di atas padang pasir atau batu yang amat sangat panas, ya. Nah, di atas yakni punggungnya terlentang begini, ya. Terus apa ya Umar? Kemudian di nah, diletakkan di atas apa namanya? Diletakkan di atasnya apa? Batu gunung, batu yang sangat besar, diletakkan di atas dadanya. Ya. Diletakkan di atas dadanya batu yang sangat besar. Thayyib, wal a'udzu billah. Thayyib. Nah, mereka terus menyiksanya sampai apa? Sampai mati atau ingkar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mau menyembah Lata dan Uzza. Nas'alullah ta'ala salama wal afiyah. Akhirnya dibebaskan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau melewatinya, dibelilah Bilal ini, kemudian dibebaskan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah ta'ala salama wal afiyah. Kemudian berikutnya, wa kana Amir bin Fuhairah yu'adzabu hatta yafquda wa'yuhu wa la yadri ma yaqul. Yang berikutnya, Amir bin Fuhairah, Amir bin Fuhairah diazab, disiksa sampai hilang kesadarannya, ya, sampai pingsan, ya, sampai enggak sadarkan diri, ya, wala yadri ma yaqul, dan tidak tahu apa yang dia katakan, ya, enggak sadar. Nah, walinya azbillah. Semoga kita dijauhkan daripada berbagai macam bentuk cobaan yang amat sangat berat yang kita tidak mampu untuk memikulnya. Taib Amir bin Fuhairah. Yang berikutnya, wa'uzziba Abu Fakihah wasmuhu Aflah, ya. Dan disiksa Abu Fakihah. Abu Fakihah namanya Aflah, ya. Yang ketiga, Abu Fakihah namanya adalah Aflah. Qila kana minal azad azdi, ya. Qila kana minal azdi. Ada yang mengatakan dia itu termasuk dari suku bangsa Al-Azdi atau Bani Al-Azdi, ya. Wa kana maula li Bani Abdiddar. Wa kana maula li Bani Abdiddar. Dia itu adalah maulanya Bani Abdiddar, ya. Maula, ya. Sudah saya terangkan pada waktu itu, ya. Barakallahu fikum, budak yang kemudian dibebaskan, ya, maka statusnya dia itu ikut orang yang telah membebaskannya, maka dia sekarang jadi maula, budak yang bebas, ya, bukan jadi budak lagi. Maka siapa tuannya? Tetap kepada orang yang telah membebaskannya, tapi statusnya merdeka, begitu, ya. Nah, maula Bani Abdiddar. Bagaimana siksaannya? Wallahi a'udzubillah, fakanu yukhrijunahu fi nisfin nahari fi harrin syadidin. Ya. Mereka, yakni Bani Abduddar ini, mengeluarkannya. Mengeluarkan Abu Faqihah ini di pertengahan siang hari, ya. Fi harrin syadidin, pada waktu panas yang amat sangat terik, ya. Panas yang amat sangat menyengat. Ya. Wal'iyadzubillah. Nah, dalam keadaan segini saja sudah minta ampun kita ya. Ya. Nah. Barakallahu fiik. Wa fi rijlaihi qaidun min hadidin. Wa fi rijlaihi qaidun min hadidin, dan di kedua kakinya diikatlah dengan besi, ya. Kedua kakinya diikat dengan besi. Nah. Bagaimana coba kita bayangkan, panasnya aja sudah luar biasa ya. Ditambah lagi ini diikat dengan besi. Cobalah logam benda besi seperti itu kita kena panas, kemudian menyentuh tangan kita atau kulit kita, bagaimana rasanya? Nasallallahu ta'ala salama wal afiyah. Ya. Nah. Padahal kita di siang hari aja di kamar yang panas enggak ada AC-nya, bantal kan ikut panas juga itu. Bantal, kasur panas juga itu. Subhanallah, itu aja sudah enggak bisa tidur kita. La haula wala quwata illa billah. Diikat dengan besi kedua kakinya, fayujarridunahu minasyabi, tambah lagi ya, mereka melepaskan pakaiannya. Dilepas pakaiannya, wal'iyadzubillah. Wayubtihunahu fir ramdha'i. Wayubtihunahu fir ramdha'. Kemudian mereka menelungkupkan, ya, menelungkupkan di atas ar-ramdha'. Ramdha' itu tadi kan sudah kita terangkan, bisa jadi bermakna padang pasir, pasir yang amat sangat panas, atau batu, ya, yang amat sangat panas, ya. Naam, wal'iyadzubillah. Ditelungkupkan, bukan ditelantangkan ya, tapi ditelungkupkan. Tayib. Summa yad'una 'ala dhahrihi sakhratan hatta la yataharrak. Ya. Summa yad'una 'ala dhahrihi, kemudian meletakkan di atas punggungnya, karena akan telungkup, tengkurap gini ya. Diletakkan di atas punggungnya ini sohroh, ya, batu yang amat sangat besar, ya. Itu namanya sohroh, bukan hajar. Kalau hajar ya batu biasa, ya. Nah, biasanya banyak kalau di Yaman sana gunungnya kan nggak ada pohonnya ya. Nah, rata-rata begitu. Yang ada bebatuan tok sudah. Sementara batu yang besar semeja ini misalnya itu namanya sohro, ya, semimbar itu namanya sohro, ya, sohro, ya, barakallahu fiik. Ini yang namanya batu seperti ini. Itu diletakkan di atas punggungnya yang besar. Hatta la yataharrak, sampai dia tidak bisa bergerak, ya, tidak bisa bergerak. Fakana yabqa kadzalika hatta la ya'qil. Fakana yabqa kadzalika hatta la ya'qil. Dia terus dalam keadaan demikian ini sampai tidak berakal, sampai hilang akalnya, ya. Dan terus demikian keadaannya ini, ya. Na'udzubillah min dzalik, sampai hilang akalnya. Falam yazal yu'adzabu kadzalika, dan demikianlah terus diazab, disiksa dengan siksaan yang seperti itu. Ya, terus ya. Naam. Hatta hajara ila al-Habasyah al-hijrata tsaniyata. Ya. Hatta hajara ila al-Habasyah, sampai dia hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, ya. Pada waktu hijrah yang kedua kalinya, ya, meninggalkan Mekah. Nas'alullah ta'ala salama wal afiyah. Nah. Wa kanu marratan qad rabatu rijlaihi bihablin. Dan pernah suatu hari ya, sekali mereka pernah mengikat kedua kakinya dengan tali, ya. Pernah mereka ini mengikat kedua kakinya dengan tali. Summa jarruhu, kemudian menyeretnya, ya, diseret, ya. Naam. Na'udzubillah min dzalik wa alquhu fir ramda. Kemudian mereka melemparkannya ke ar-ramda, ya. Naam. Nasallallahu ta'ala salama wal afiyah. Walquhu fir ramda, kemudian mereka lemparkan ke ar-ramda. Wa khanaquhu hatta dhannu annahu qad mata. Wa khanaquhu, dan mereka mencekiknya, ya, sampai mereka mengira itu bahwasannya dia telah mati, ya. Nah, tapi enggak mati, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala tidak mati. Mereka cekik sampai mereka mengira telah mati. Famarra bihi Abu Bakrin, masya Allah, Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar melewatinya, ya, melewati Abu Fakihah Aflah ini tadi. Fashtarahu, lalu Abu Bakar ini membelinya, ya, membelinya. Wa'ataqahu lillah, dan kemudian dia bebaskan Aflah ini dari perbudakannya, dari satu sebagai budak dia bebaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kalau sudah dibeli, ya miliknya atau budaknya Abu Bakar, ya. Nah, kalau sudah dibeli, ya miliknya Abu Bakar, seperti Affan, mungkin seperti, ya, seperti membeli kambing. Kambing itu kemudian milik tuannya, kan begitu. Maka demikian pula budak seperti itu. Nah, di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, seperti perbuatan Abu Bakar ini, demikian pula dalil yang lainnya. Dalil yang lain menunjukkan amat sangat banyak keutamaan yang menerangkan tentang masalah membebaskan budak, ya. Amat sangat banyak keutamaan membebaskan budak, memerdekakan budak. Nah, sehingga di sini ada khas, ada anjuran untuk memerdekakan budak, untuk membebaskannya daripada perbudakan. Nah, barakallahu fik, sehingga tidak benar kalau kemudian Islam itu memperbudak manusia dengan berbagai macam bentuk celaan kepada Islam ini, ya. Nah, seolah-olah mereka aja orang-orang di Eropa ataupun juga yang semisal, yang mereka itu seolah-olah mereka aja yang anti perbudakan. Padahal Islam tidak seperti ini. Ini bukti fi'ilnya, perbuatannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dia beli langsung dibebaskan. Berarti apa ini, ikhwan? Pembebasan kepada budak. Bisa dipahami? Demikian pula sekali lagi, ini merupakan perkara yang memang dihasungkan, disyariatkan untuk membebaskan budak. Sehingga enggak semata-mata Islam itu membudakkan manusia saja, enggak. Memang ada perbudakan yang hak, yang benar, tapi di sisi lain dianjurkan untuk membebaskan para budak. Ini amat sangat banyak dan amat sangat besar keutamaannya. Nah, demikian, ya. Nah, ini tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh Islamophobia, orang-orang yang benci dengan Islam, ataupun juga musliminnya yang benci dengan Islam, yang ada penyakitnya dalam Islam ini, ya, dalam hatinya. Barakallahu fiik. Islam itu jahat, Islam itu pokoknya menindas, perbudakan. Tidak secara total seperti itu, tidak. Ini kita baca bagaimana sejarahnya, ya. Nah, dan yang kedua juga, dari beberapa kisah yang telah kita lewati ini, ya, tiga orang sahabat dan masih banyak lagi sahabat yang lainnya, ya, ini akan memberikan faedah, pelajaran bagi kita agar semakin kokoh keimanan kita. Demikian pula bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak diuji dengan ujian yang seperti ini. Alhamdulillah. Ya. Bersyukur kita amat sangat aman, nyaman, tentram, ya. Naam, sholat, taklim dengan tenang, dengan damai, walhamdulillah. Enggak ada intimidasi, enggak ada tekanan dan yang lain-lainnya. Walhamdulillah. Barakallahu fiikum. Demikian pula kita tentunya bersabar ketika ada berbagai macam ujian yang menimpa kita. Dikarenakan kita bermanhaj salaf, dikarenakan sunnahnya kita ini. Sabar, ya. Belum seberat ujian ini, ya, dari para sahabat tersebut. Terkadang kan kita merasa sangat berat sekali dengan berbagai macam ujian yang menimpa kita ini karena kita ini bersalafi, kan begitu ya? Na'udzubillah min dzalik. Gara-gara salaf, keluarga seperti ini, gara-gara kita bersalafi, wah akhirnya banyak musuhnya, wah akhirnya salaf terus yang disalahkan. Na'udzubillah min dzalik. Ini gambaran orang yang kurang bersyukur seperti ini. Justru bersyukur Allah tunjukkan kepada dia jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhoi. Dan jalan yang lurus yang Allah ridhoi ini pasti akan banyak rintangan dan cobaannya. Dan itu pun juga enggak seberat ujian ini. Ya, enggak seberat ujian yang ada pada para sahabat tersebut. Masih ringan dan alhamdulillah masih yang sangat ringan. Ya. Dan terkadang ada aja keluhan, kalau di kampung kami ini memang berat kali, memang payah banget sudah. Masa kita untuk merapatkan shaf, merapatkan kaki aja sudah diinjak kadang-kadang sama jamaah di sebelah kita. Nah, ini kadang-kadang teman-teman kita tuh sudah berat sekali sudah. Padahal cuma diinjak jentiknya tok itu, kelingkingnya ini diginikan sedikit sudah memang berat kalau di kampung kita itu. Memang berat, enggak kita ingkari, memang berat bagi kita. Tapi enggak seberat yang seperti ini, artinya bersyukurlah. Ya, enggak perlu berkecil hati, nelongso tok ndak, ya. Masih amat sangat ringan dan terus kokoh kita dengan sunnah ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Barakallahu fiik. Toh itu pun juga ujian cuma sebentar saja, ya. Allahu musta'an. Yang berikutnya. Qala rahimahullahu taala wa kana Khabab ibnu al-Arad al-Arad, ya. Khabab ibnu al-Arad. Mimman subbiya fil jahiliyah. Khabab al-Arad termasuk orang yang ditawan di masa jahiliyah. Artinya termasuk tawanan di zaman jahiliyah sebagai tawaran perang. Fasyaratuhu Ummu Anmar bintu Siba'in al-Khuza'iyah. Ya. Fasyaratuhu Ummu Anmar. Ya. Ummu Siba'in al-Khuza'iyah. Kemudian dia dibeli oleh Ummu Anmar, ya. Binti Siba al-Khuza'iyah. Dibeli, ya. Nah, sehingga Khabab ini jadi budaknya Ummu Anmar, ya. Wa kana haddadan. Khabab ini kemudian menjadi tukang besi atau tukang pandai besi, ya. Haddad, tukang besi atau semacam tukang pandai besi, ya. Nah. Falamma aslama, kemudian ketika Khabab ini masuk Islam, azzabathu maulatuhu bin nar, iyadan billah. Ya. Dia disiksa oleh tuannya, oleh Ummu Anmar tadi itu dengan api. Ya, api dunia tak seberapa dengan api di neraka, waliyazubillah. Ya. Disiksa dengan api. Ya. Nah, waliyazubillah. Kana ta'ti bil hadidah al-muhammah. Ummu Anmar ini datang dengan membawa besi yang dipanaskan, yang merah membara itu, yang panas, ya. Fataj'aluha 'ala dhahrihi. Lalu dia letakkan di atas punggungnya, ya. Diletakkanlah oleh Ummu Anmar ini di atas punggungnya Khabab tersebut, 'ala dhahrihi, di atas punggungnya. Na'udzubillahi min dzalik. Liyakfura bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar dia itu ingkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, maka bagaimana dengan siksaan yang seperti ini? Ya, enggak terbayang bagaimana keadaannya, ya. Nasallallahu taala salama wal afiyah, falam yakun yaziduhu dzalika illa imanan wa taslima. Dan hal itu tidaklah menambahkannya kecuali semakin bertambah keimanannya dan keislamannya. Masya Allah, semakin kuat, semakin tinggi keimanan dan keislamannya. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada di antara kita yang seperti itu? Alhamdulillah, enggak ada insyaallah ya. Ya. Alhamdulillah. Ya mungkin kadang-kadang ada, kita dengarkan kisah di antara sebagian saudara kita berbagai macam bentuk intimidasi, siksaan bahkan dari mungkin orang tuanya atau keluarganya ya. Yang belum dapat hidayah ya, yang amat sangat berat. Kadang-kadang ada. Nah, semoga kita dijauhkan daripada azab Allah atau musibah, cobaan yang kita enggak mampu untuk memikulnya. Tayyib, wa kana al-musyrikuna aidan yu'adzibunahum. Demikian pula orang-orang musyrik pun menyiksanya juga. Ya, ikut-ikutan juga orang-orang musyrik menyiksanya. Fayalwuna 'unuqahu. Fayalwuna 'unuqahu, 'unuqahu. Ya. Mereka mengikat ya. Barakallahu fikum, mengikat apa namanya, memutar-mutar ini lehernya, diputar-putar entah bagaimana, walhasil disiksa unukahu lehernya ini ya. Wajadzabuna sya'rahu, dan menjambak, menarik rambutnya ya. Nah, wal'iyadzabillah. Waqad alquhu miraran ila fahmin nar. Maqat alquhu miraran ila fahmi ala fahmin nar. Dan bahkan mereka ini sering melemparkannya ke bara api. Ya, wallahi billah. Karena memang dunianya, profesinya, pekerjaannya di sekitarnya apa, ikhwan? Ya sekitar bara api kan begitu ya. Untuk mandi, untuk mukul apa namanya, besi, untuk senjata dan seterusnya di sekitarnya api ya. Itu yang dijadikan sebagai siksaan padanya, wallahi billah. Dilemparkan ke bara api ini sering, bukan sekali dua kali, miraron. Wal'iyazubillah, amat sangat sering. Summa wadu'u 'ala sadrihi hajaron. Kemudian mereka meletakkan batu di atas dadanya, ya. Mereka letakkan batu di atas dadanya, saqilan yang amat sangat berat. Ya, saqilan yang amat sangat berat, hatta la yaqum. Hatta la yaqum, sampai tidak bisa berdiri. Nah, sampai tidak bisa berdiri. Barakallahu fikum. Wa kanat Zunairah amatu Rumiyata, ya. Zinirah, ya, yang mana dia itu sebagai budak wanita dari suku bangsa Rum, Romawi, ya. Nah, budak wanita dari bangsa Romawi, aslamat, masuk Islam, ya, masuk Islam, fa'uzibat fillah. Kemudian dia disiksa di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Disiksa di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mungkin ancaman PHK ya. Ya Pak Nur ya. Ancaman PHK. Allah misalnya enggak kerja, jangan kerja lagi kamu di sini kalau masih wira jenggot. Cuma itu saja. Alhamdulillah masih sangat ringan. Ya, masih sangat ringan. Alhamdulillah. Baik. Allah misalnya. Ini perempuan ini, para perempuan ya subhanallah. Fa'udzibat fillah wa usibat fi basariha hatta amiyat. Wa usibat fi basariha, dan bahkan disiksa pada matanya. Ya. Disiksa matanya hatta amiyat, sampai dia itu buta. Ya. Naam. Sampai dia itu buta, faqila laha, lalu dikatakanlah kepadanya. Ini diajak ini ya. Diajak, dikatakan padanya, asobat jillat wal uzza. Kamu ini kena kualat ya. Tertimpa musibahnya Lat dan Uzza. Kena walat Lat dan Uzza kamu ini. Gitu kata mereka. Gara-gara kamu meninggalkan Lat dan Uzza, seperti ini keadaannya, kamu jadi buta. Ya. Nah, walayazubillah. Ini pun juga demikian, amat sangat sama. Ya. Amat sangat banyak seperti ini, gara-gara kamu ini kurang ajar sama wali fulan, kurang ajar sama wali fulan yang di kuburan. Akibatnya kamu seperti ini keadaannya. Anak kamu cacat, anak kamu begini, begitu. Gara-gara kamu enggak menghormati mereka, seperti ini keadaannya. Ya, kena walat kata mereka. Na'udzubillah, seperti ini persis, ya. Padahal apa yang dia katakan, faqalat, ya. Zinnirah mengatakan, la wallahi ma asabatni wa hadha minallah. Tidak sama sekali. Wallahi bukan, ya. Wallahi bukan karena dia, ya. Dia tidak bisa menimpakan apa-apa padaku sama sekali. Ya. Allah dan Uzza tersebut tidak bisa menimpakan musibah padaku sama sekali, enggak akan pernah abadan. Wa hadza minallah. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ikhwan pergeseran tauhidnya mereka, ya. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, memang benar mereka meyakini Allah yang maha berkuasa, Allah mematikan, Allah menghidupkan segala macam. Tapi di sisi lain, ya, ingat awal bergesernya tauhid mereka bagaimana ikhwan? Bahwasannya wali-wali Allah itu bisa menimbulkan kejelekan seperti ini. Inilah bentuk bukti keyakinan menyimpangnya mereka dalam masalah tauhid tersebut. Ya, ini karena kamu ini tertimpa musibah daripada Allah dan Uzza. Coba, ini sebagai bentuk keyakinan mereka, tauhid mereka, bahwasanya wali-wali di antara makhluk-makhluk Allah ada yang bisa menimbulkan kejelekan. Ini buktinya. Letak pergeseran menyimpangnya tauhid mereka ini. Na'udzubillah min dzalik. La wallahi ma asabatni wa hadza minallah wa in syaa'a kashafahu. Wa in syaa'a kashafahu. Kalau Allah berkehendak, Allah akan membukakan mataku ini, ya. Allah akan membukakan, mengembalikan kembali pandanganku ini, penglihatanku ini, jika Allah berkehendak, ya. Kata Zinnirah tadi, masya Allah. Fa asbahat minal ghaddi wa qad raddallahu basaraha. Fa asbahat minal ghad, maka keesokan harinya, di pagi harinya, wa qad raddallahu basaraha, Allah telah mengembalikan penglihatannya, bisa melihat kembali isi alam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fikum. Tapi apa yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy? Ya. Nah, enggak mau diam mereka ini, ada aja. Kata mereka, faqulat Quraisy. Maka orang-orang Quraisy mengatakan, hadza ba'du sihri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagian sihirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sihirnya Nabi ini. La haula wala quwata illa billah. Ada aja alasannya ini, ya. Ya'udzubillah. Yang berikutnya, wa aslamat Ummu Ubais. Wa aslamat Ummu Ubaisin. Masuk Islam Ummu Ubais, ya. Masuk Islam, masya Allah para wanita ini, masya Allah para wanita, ya. Barakallahu fiik. Ini pun juga demikian sebagai dalil bahwasanya Islam itu memuliakan para wanita, ya. Bahkan ini para budak ini, masya Allah. Wa aslamat Ummu Ubaisin jariyatun li bani Zahrah, di mana dia ini adalah budak wanita, budak wanitanya bani Zahrah, ya. Fakana yu'adzibuha maulaha al-Aswadu ibnu Abdi Yaghus, ya. Dan dia itu diazab, disiksa oleh tuannya yang bernama Al-Aswad bin Abdi Yaghus, ya. Naam. Al-Aswad ibn Abi Yaghus wa kana min ashaddi a'da'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa kana min asyaddi a'da'i Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia ini Al-Aswad ini termasuk musuh besarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, secelaka-celakanya manusia, sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang memusuhi Rasulullah atau dimusuhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk orang yang paling dimusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa minal mustahzi'ina bihi. Wa minal mustahzi'ina bihi, dan termasuk orang yang mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Yang berikutnya, wa aslamat jariyatu Amr ibni Muammal min Bani Adi. Ya, masuk Islam jariahnya, budaknya Amr bin Muammal. Budaknya Amr bin Muammal min Bani Adi, dari Bani Adi, ya. Naam, jariahnya ini enggak disebutkan namanya. Fakana Umar bin Khattab yu'adzibuha. Termasuk Umar bin Khattab yang ikut menyiksanya juga. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang ikut juga menyiksa siapa? Budaknya siapa? Amr tadi. Ya. Huwa yauma idzin ala syirki. Dia pada waktu itu di atas kesyirikan. Masih musyrik Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fakana yadribuha hatta yaftur. Fakana yadribuha hatta yaftur. Umar bin Khattab ini memukuli budaknya Amr ini sampai capek, sampai bosan. Coba bagaimana, kan bayangkan coba. Pukulannya Umar kayak apa? Enggak terbayang kita. Sekali aja mungkin kita langsung pingsan sudah, ya. Langsung KO sekali pukulannya Umar bin Khattab. Nah, bagaimana dipukuli-pukuli-pukuli sampai bosan. Sampai bosan nih mukul ini, ya. Summa yada'uha. Kemudian dia tinggalkan budak tersebut. Ya. Ditinggalkan oleh Umar bin Khattab. Wa yaqul wallahi ma ad'uka illa samatan. Wallahi, demi Allah, aku meninggalkan ma ad'uki illa samatan. Tidaklah aku meninggalkan kamu ini, ya. Enggak mukuli lagi, enggak menghajar lagi. Ya, dia hentikan hajaran tersebut karena apa? Illa samatan, kecuali dikarenakan yakni bosan, ya. Udah capek mukuli terus itu sampai seperti itu. Tapi Masya Allah, Allah berikan kekuatan. Ya, kekuatan keimanan, kesabaran sampai bisa bertahan seperti itu sampai bosan sendiri Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fataqulu kadzalika yaf'alu bika Rabbuka, maka demikianlah, ya, berbuat kepada engkau Rabbmu. Nah. Azan, ya. Tayyib. Sampai di sini insyaallah taala. Satu hal pelajaran dari sekian banyak pelajaran. Barakallahu fiik. Takala salafiyin ahli sunnah mendapatkan banyak ujian dari manusia, bahkan dari orang-orang terdekatnya, ya, ketika sudah mulai meninggalkan berbagai macam kebid'ahan, berbagai macam kesesatan, kemudian alhamdulillah mengikuti ilmu, mengikuti sunnah manhaj salaf, alhamdulillah, dan sampai pada tingkat mereka ini sudah kehabisan hujjah. Memang mereka bukan ahlul hujjah, memang mereka bukan orang-orang berilmu. Apa yang mereka lakukan, ikhwan? Seperti ini persis, ya, meneror, mengancam, mengintimidasi dengan berbagai macam bentuk teror, ya, bahkan sampai pada tingkat fisik, ya, ada yang cuma ancaman-ancaman di mulut saja, ada yang memang dilakukan pada tingkat fisik tersebut. Ini ada terjadi. Barakallahu fikum. Artinya siapa sekarang yang radikal? Siapa, ikhwan, yang radikal? Mereka-mereka yang katanya paling akhlak mulia, paling pokoknya paling macam-macam lah, paling segala macamnya. Ketika menghadapi seperti ini, ketika habis hujahnya, yang ada apa? Ancaman-ancaman. Mana masamu? Turunkan masamu, datangkan masamu. Ayo kita perang. Ini terjadi, ya, subhanallah, terjadi seperti ini. Ya, sementara salafin alhamdulillah sabar, beramal sesuai dengan sunnah Nabi, yang enggak neror mereka, enggak mengintimidasi mereka, wala mukuli anaknya, wala syekh. Justru mereka sendiri yang sewot. Turunkan masamu, datangkan masamu. Ala berapa sih salafiyin, wahabi ini berapa teman-teman kamu? Segelintir orang saja. Minoritas kalian, kami banyak mayoritas. Apa yang bisa kalian lakukan? Coba. Cobalah dari sini aja. Kalimat-kalimat apa ini? Siapa yang radikal? Siapa yang radikal? Coba. Mereka menuduh kita sebagai golongan yang radikal. Ya. Ekstrim, keras, dan segala macamnya. Sementara kita ini alam tertindas, ya lemah, seperti itu keadaannya. Justru mereka yang mencak-mencak. Siapa yang radikal? Coba. Ya, orang-orang liberalnya, orang-orang yang katanya paling lembut, paling halus, ungge, monggo, silakan dan segala macamnya. Ketika menghadapinya seperti itu, ya, muncul radikalnya, ya. Allah musta'an. Persis seperti orang-orang musyrik perbuatannya. Enggak ada hujah lagi, ya sudah kekuatan, ya. La haula wala quwata illa billah. Dan ini terjadi, ya. Terjadi di banyak tempat. Na'udzubillah min dzalik. Wa ilahuna barakallahu fikum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.